sebagai mukaddimah pada pelajaran yang pertama ini. Itu beliau menjelaskan tentang apa itu Islam. Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepadanya untuk mengerjakan ketaatan, dan wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang sudah kita pelajari dari apa-apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang al-Islam, dan kita sudah sebutkan bahwa penulis menyebutkan tiga unsur dari Islam, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, kemudian yang kedua al-inqiyad lahu bitta'ah, yang ketiga al-bara'ah minasyirki wa ahli. Yang pertama yaitu menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan ini sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Panjang lebar sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang kedua, ini yang kita akan bahas, yaitu tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini sudah kita bahas. Saya akan membahas poin yang kedua. Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepadanya, kepada Allah, dengan ketaatan. Penulis, pensyarah, atau saya sebutkan pensyarah ya. Jadi kalau saya katakan pensyarah, maka itu berarti Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya Anda baca. Kalau saya katakan penulis, berarti itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang merupakan buku aslinya, matan aslinya. Matan asli ini disyarah, dan kitab syarahnya ini. Makanya kita harus menundukkan kata-kata atau istilah-istilah yang biasa saya ucapkan, mumpung ini di awal-awal kajian. Kalau saya katakan pensyarah, maka beliau adalah Syekh Saleh bin Fauzan yang kitabnya Anda pegang sekarang. Pensyarah. Pensyarah itu artinya apa? Penjelas. Yang menjelaskan matan, pembatal-pembatal dari keislaman. Matan yang kita pelajari adalah matan pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Lihat di halaman 3, pensyarah mengatakan, halaman 3, paragraf paling atas. Wa amma qawluhu al-inqiyadu lahu bitta'ah. Faya'ni annahu ma'at tawhidi tanqadu li awamirillahi jalla wa'ala. فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه وتجتنبه. والطاعة تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، فلا يكفي اعتقاد الوحدانية بدون العمل. Perhatikan baik-baik. Artinya pernyataan beliau, beliau di sini maksudnya adalah penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ini poin Islam yang kedua. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap Allah, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang yang mentauhidkan Allah, karena di awal yaitu pengertian Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang yang mentauhidkan Allah, maka mau tidak mau tanda tauhid dia tunduk patuh kepada Allah. Maka boleh kita katakan sebesar ketaatan seseorang, sebesar itu pula tanda tauhidnya. Sebesar kadar ketaatan seseorang, sebesar itu pula kadar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita katakan juga, jika ada orang yang malas beramal, mengerjakan ketaatan, ataupun meremehkan maksiat, sering melanggar maksiat, maka ini sedang berkurang tauhidnya, sedang berkurang keikhlasannya, sedang berkurang peribadat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid niscaya dia sangat tunduk patuh kepada Allah, mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa dengan tauhid, di sini kan pensyarah mengatakan dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Dengan tauhid terjadilah ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Semakin ikhlas seseorang, semakin dia istiqamah dalam mengerjakan ketaatan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam." Kemudian sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Lihat surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tauhid, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam ketaatan. Maka penulis pensyarah menyatakan di sini dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Orang yang bertauhid niscaya semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid niscaya semakin semangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal-hal kecil. Ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang dianggap remeh oleh sebagian orang, walau hal-hal kecil. Salat sunnah, puasa sunnah, zikir yang dianggap remeh. Maka saya katakan, buktikan bahwasanya Anda seorang salafi dengan menuntut ilmu yang baik, menuntut ilmu yang benar, dan semangat beramal yang baik. Sebagian orang cuma sekedar menuntut ilmu, tetapi amalannya tidak menunjukkan bahwasanya dia penuntut ilmu. Hanya sekedar kisingnya saja. Peci, kemudian berbaju setengah paha, akan tetapi dari sisi amalnya tidak ada. Semakin dia belajar, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mentauhidkan Allah, semakin dia beramal. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. bagaimana sebenarnya kehidupan kita tatkala kita sendirian. Tatkala kita di rumah kita, bagaimana sholat malam kita, bagaimana ba'diyah qabliyah kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana zikir pagi, zikir sore kita, bagaimana amalan-amalan sunnah lainnya. Karena orang yang mengaku bertauhid, semestinya dia sangat taat kepada Allah. Baik fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah, atau tarkul mahzur, menjauhi larangan. Hal-hal yang diharamkan, dia jauhi. Walaupun itu dianggap sebagian orang adalah remeh. Makanya hati-hati para ikhwah. Hibati hafizakumullah. Semakin besar tauhid seseorang, semakin dia taat kepada Allah. Dan taat mencakup dua hal. Fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah. Wa tarkul mahzur, menjauhi larangan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pensyarah mengatakan dengan tauhid karena terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sering melalaikan kewajiban, melalaikan amalan-amalan sunnah, sedang menurun tauhidnya. Yang sering melanggar larangan, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, maka itu sedang berkurang tauhidnya. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat adalah penghantar konduktor kepada kekufuran. Ya. Dalil yang lain. Tadi saya katakan surat Fussilat surat ke-41 ayat 30, kemudian surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13. Hampir sama itu ayatnya. Kemudian lihat dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan tauhid terjadilah ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dengan tauhid semakin semangat orang beribadah. Dengan tauhid semakin semangat dia memperhatikan jamaahnya. Salat berjamaah terutama bagi laki-laki. Ya. Dengan tauhid semakin banyak dia hafalan-hafalan Qur'annya. Dengan tauhid semakin banyak dia memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semakin banyak amalnya. Maka saya katakan tadi, buktikan Anda seorang salafi ketika Anda menuntut ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan semangat beramal yang baik. Kualitasnya tinggi, tidak hanya sekedar beramal. Baik. Dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu haqq ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Ini dalil juga yang menunjukkan dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap Allah Subhanahu, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tauhid. Dengan sebenar-benar takwa, menjauhi segala macam kesyirikan. Benar-benar yang dituju hanya Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat menunjukkan bahwasanya dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertauhid senantiasa sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pencerah mengatakan di sini meninggalkan apa yang dilarang dan menjauhinya. Jadi ketaatan mencakup kegiatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Yang namanya ketaatan dua hal, bukan hanya sekedar beramal, tapi juga menjauhi larangan. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya taat. Makanya seorang pendakwah pun juga harus mendakwahkan dua hal. Bukan hanya memerintahkan untuk beramal, tetapi juga mencegah dari bermaksiat. Dan biasanya mencegah dari bermaksiat ini agak sulit. Karena berlawanan dengan hawa nafsu manusia. Berlawanan dengan keinginan manusia. Akhirnya banyak orang yang tidak suka. Adapun orang yang mengerjakan perintah atau memerintahkan kepada perintah, maka disukai. Karena cuma mengerjakan perintah. Tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus tunduk patuh taat kepada Allah. Tidak boleh ada pilihan lain bagi dirinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang muslim senantiasa tunduk patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kalau ada perintah, dia kerjakan. Tidak mencari-mencari. Tidak mencari pilihan lain. Kalau ada larangan, dia jauhi. Ya. Arti dari ayat tadi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, dan tidaklah pula patut bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dari urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat ayat ini, menunjukkan bahwasanya sikap orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, adalah dia tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, misalkan ada perintah A, dia tidak memilih perintah B. Misalkan ada larangan A, dia tidak melanggar larangan tersebut. Dia tunduk patuh, tidak ada pilihan lain kecuali hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat An-Nisa surat ke-4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Rabbmu, mereka, yaitu orang-orang muslim, pada hakikatnya tidak beriman, hingga menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat atas keputusan tersebut di dalam hati mereka. Dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Begitulah orang beriman. Begitulah orang bertauhid. Begitulah orang muslim. Senantiasa dia tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang menunjukkan unsur kedua dari Islam. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ini sengaja saya ulang. 3 pertemuan saya ulang. Tidak mengapa, saya tujuannya sebenarnya untuk menghafal. Bukan untuk memperlihatkan tulisan Arab saya, tidak. Tujuan saya menulis 3 kali berulang-ulang untuk dihafal. Agar benar-benar faham. Dan kita benar-benar tahu istilah walau dengan bahasa Arab. Walau tidak faham bahasa Arab, tapi kita hafal istilahnya. Sehingga benar-benar masuk ke dalam hati kita. Dan kita bisa mengamalkannya. Bisa mengajarkannya setelah mengamalkannya. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Ya. Lihat lagi dalil yang menunjukkan akan unsur yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat orang-orang beriman yang bertauhid adalah apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti misalkan surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'mini إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk taat, agar mereka agar menghukumi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah kami mendengar, kami patuh. Ya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Itu sifat orang beriman. Sangat taat, sangat patuh. Walaupun kadang-kadang di dalam keadaan yang tidak masuk akal kita. Kadang-kadang tidak masuk hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka harus taat. Harus taat. Ada hadis yang luar biasa disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika peperangan Khaybar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk makan daging keledai piaraan. Padahal mereka pada saat itu sangat-sangat lapar. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Asabatna maja'atun layali Khaybar." Kami merasakan rasa sangat lapar pada hari-hari peperangan Khaybar. Lagi perang nih, sangat lapar. Besok ketemu musuh. Falamma kana yaumu Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah. Ketika para peperangan Khaybar tersebut, kami mendapati keledai piaraan. Fantaharnaha. Lalu kami sembelih. Kami masak. Falamma ghallatil qudur, setelah panci-panci itu mendidih masak, nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ada seorang yang penyeru, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru. Akfi'u al-qudur. Tumpahkan panci-panci tersebut. Fala tat'amu min luhumil humuri syai'an. Jangan kalian memakan dari daging-daging keledai piaraan itu sedikit pun. Apa yang terjadi? Bagaimana para sahabat Nabi? Bagaimana mereka mengerjakan ketaatan ini? Dalam keadaan hanya bukan sekedar lapar. Majaah. Majaah itu sangat-sangat lapar. Besok ketemu musuh. Mau perang. Gak ada mencela-mencela. Tapi wahai Rasulullah kita lapar. Gak ada. Diperintahkan untuk membalik, menumpahkan panci-panci tersebut. Padahal kalau hitungan kita mubazir nih. Diperintahkan untuk tidak makan. Padahal hitungan kita bisa lapar, bisa mati nih. Maka kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, faqulna innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'anna lam tuqhammas. Artinya, kami menganggap bahwasanya itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu belum dibagikan seperlimanya. Wa qala akharun, dan ada lagi yang berpendapat bahwasanya haram hal battah. Itu karena memang murni pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka fa'akfa'na, kami pun balik, selesai. Begitu al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim sangat terkenal dengan unsur yang kedua. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan. Apa yang merupakan perintah dikerjakan. Yang larangan dijauhi. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kalau boleh kita katakan, ketaatan adalah tanda paling dominan dari tauhid. Siapa yang mengaku bertauhid, niscaya dia akan sangat taat, baik dalam perihal mengerjakan hal-hal yang diperintahkan atau menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini kalau seandainya ada orang ngaku bertauhid, akan tetapi tidak taat, tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, berhaji, tidak berumrah, tidak sedekah, tidak baca Quran, tidak berdoa, maka sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, tidak cukup meyakini keesaan Allah tanpa perbuatan. Ya. La yakfi tauhid ma'a adamil amal. Tidak cukup meyakini keesaan Allah tapi tidak berbuat. Ini enggak cukup. Maka ketaatan tanda paling dominan dari orang yang bertauhid. Ketaatan tanda ketauhidan seseorang. Ya. Contoh, menjauhi larangan. Dia mengaku bertauhid, akan tetapi masih sibuk dengan meminjam uang riba. Dia mengaku bertauhid, akan tetapi masih berzina, minum khamar, berjudi. Berjudi melalui game online. Jenggotan lagi. Ini tidak pantas. Ya. Tanda tauhid, ketaatan adalah tanda tauhid. Ketaatan adalah tanda tauhid. dia masih mengerjakan kesyirikan, padahal dia kesyirikan adalah hal yang sangat diharamkan. Maka ini bukan orang yang bertauhid kepada Allah. Maka sekali lagi, ketaatan adalah tanda paling dominan dari tauhid. Ya, tanda paling dominan dari tauhid. Nah, sini akan saya akan menegaskan beberapa poin tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan wajib dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan, saya ulangi. Mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi larangan wajib dijauhi. Saya ulangi, mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan, sedangkan menjauhi larangan maka wajib dijauhi tanpa kata sesuai dengan kemampuan. Contoh misalkan, seorang yang sholat, dia tidak bisa berdiri, maka hendaknya dia duduk. Tidak bisa duduk, hendaknya dia berbaring. Kerjakan ketaatan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan menjauhi larangan, tidak pakai sesuai dengan kemampuan. Wajib dia menjauhi larangan. Mampu tidak mampu? Ustaz, belum kada mampu meninggalkan itu. Tidak mampu meninggalkan berzina. Maka kita katakan wajib tetap Anda menjauhinya. Mampu tidak mampu? Ini bedanya pengerjaan ketaat, pengerjaan perintah dengan penjauhan larangan. Pengerjaan perintah sesuai dengan kemampuan. Dan ini rahmat Allah Jalla fi'ulah. Wanita hamil dan menyusui tidak mampu untuk berpuasa, maka berarti dia tidak berboleh tidak berpuasa. Dan dia mengqadha di lain hari saat dia mampu. Kerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Adapun menjauhi larangan, maka tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Jika aku perintahkan kalian kepada sebuah perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dan jika aku larang kalian, maka jauhilah. Tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dalil yang saya sebutkan tadi, fattaqullah mastata'tum, surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 16. Baik. Sekarang setelah kita membahas poin yang kedua, kita bahas sekarang poin yang ketiga dari unsur keislaman yang disebutkan oleh penulis, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya. Qala, apa yang disebutkan oleh pensyarah maksud saya. Qala syarihu rahimahullah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله وحده فلا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد بطلانه وكفر المشركين وأن يبغضهم ويعاديهم في الله عز وجل. Lihat, ini penting. Beliau mengatakan halaman 3, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Pengertiannya tidak cukup bagi seorang untuk menyembah tidak cukup bagi seseorang untuk tidak menyembah selain Allah, tapi harus dibarengi dengan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, mengakui kebatilannya, kekufuran orang yang berbuat syirik, dibarengi dengan kebencian dan permusuhan terhadap mereka. Tidak cukup orang hanya mengakui saya mentauhidkan Allah, Salah satu konsekuensi dari tauhid adalah dia berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Bahkan bukan hanya berlepas diri, dia membenci kesyirikan dan pelakunya. Itu konsekuensi tauhid, konsekuensi Islam. Ya, kalau ada orang ragu kesyirikan orang musyrik, kekafiran orang kafir, maka dia ikut musyrik dan ikut kafir. Kalau ada orang ragu kesyirikan kaum Nasrani Yahudi, kesyirikan kaum Buddha dan Hindu, maka berarti dia ikut musyrik bersama mereka. Ragu saja. Tidak ikut nyembah, hanya ragu. Meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji. Meskipun bersyahadat. Ragu saja. Maka berarti dia musyrik bersama mereka. Karena konsekuensi Islam, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri, melepaskan perbuatan kesyirikan dari dirinya, dan melepaskan perbuatan pelaku-pelaku perbuatan kesyirikan dari dirinya, dan membenci perbuatan kesyirikan tersebut. Tidak ada kata toleransi dalam kesyirikan. Makanya sering ditanya, apa Ustaz, apa hukumnya menjadi tukang membuat gereja? Haram. Kenapa? Karena seorang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Paham ini? Apa hukum seorang muslim ikut di dalam perayaan hari raya orang kafir? Maka kita katakan haram. Kenapa? Karena seorang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dengan segala macam prakteknya. Ya, dengan segala macam. Ini tidak bisa kita dispensasikan, enggak ada. Pengecualian enggak ada. Enggak ada tendeng aling-aling dalam hal ini. Harus berlepas diri dari kesyirikan. Makanya lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Nabi yang berkata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, "Nahnu hadithu ahdin bi kufr." Kami baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran, masuk dalam agama Islam. Kemudian fara'aina al-musyrikin anna lahum dhata anwad. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami baru masuk Islam, lalu kami melihat orang-orang musyrik mempunyai sebuah pohon yang dengan pohon tersebut mereka bertabarruk, meletakkan senjatanya di pohon tersebut agar senjatanya lebih tajam, agar senjatanya lebih manjur, panahnya lebih mengenai musuh, diletakkan di pohon tersebut. Lalu kami minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ini dalam kitab tauhid. Lalu kami minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, buatkan kepada kami pohon sebagaimana mereka mempunyai pohon Dzatu Anwat." Maka kami ingin juga mempunyai pohon Dzatu Anwat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menganggap, "Oh, ini baru masuk Islam, biarin aja, nanti saya ajarkan." Enggak. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha suci Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Laqad qultum kama qalat banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengatakan perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Wahai Musa, buatkan kami sembahan sebagaimana pengikut Fir'aun mempunyai sembahan. Persis. Lihat di sini Rasulullah SAW tidak ada tending aling-aling. Tidak ada memberikan keringanan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Oh, mereka enggak paham. Enggak. Kalau urusan kesyirikan harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan membenci kesyirikan tersebut. Jangan sampai jadikan tontonan. Ya. Membenci kesyirikan tersebut. Orang menyembah patung, orang menyembah sapi, orang menyembah Yesus, orang menyembah salib. Kita harus benci. Karena itu praktek adalah kezaliman yang sangat besar di atas muka bumi. Itu adalah sikap yang merupakan kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kezaliman yang paling besar dibandingkan berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang melakukan kesyirikan tidak ada motivasi. Untuk apa dia meninggalkan Allah Al-Malik Al-Khaliq Al-Mudabbir yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, pergi kepada yang makhluk, manusia, binatang, kayu? Untuk apa? Tidak ada motivasi dia melakukan kesyirikan. Maka kita harus benci di dalam diri kita. Ya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Yajibu 'alaika an tu'adiya a'da Allah wa an tuhibba awliya Allah." Yang artinya, wajib bagimu untuk memusuhi musuh-musuh Allah dan menyayangi wali-wali Allah, sehingga engkau mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuhibbu man yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Allah wa tubghidu ma yubghiduhu Allah wa man yubghiduhu Allah. Sehingga engkau mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah apa? Tauhid. Yang dicintai oleh Allah siapa? Orang-orang yang bertauhid, muwahhid. Yang dibenci oleh Allah apa? Kesyirikan. Yang dibenci oleh Allah siapa? Orang-orang yang musyrik. Maka ini harus dicintai dan itu harus dibenci. Begitulah orang-orang yang bertauhid, yang melaksanakan keislaman dengan maksimal. Al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Kama, lihat, kemudian beliau menyebutkan, "Wa hadza ma'na qawli wal bara'atu minasyirki wa ahli." Inilah arti ungkapan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi ingat baik-baik artinya tadi. Dia berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan, bahkan membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Tidak cukup orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi masih meragukan kesyirikan orang Nasrani. Jangan-jangan bujur mereka itu. Jalannya aja, jalan secara hanyar. Kita jalan pal 6. Kenapa tamu di bawah flyover situ? Sama aja, beda aja jalannya. Harus benci. Harus yakin bahwasanya mereka musyrik. Mereka kafir. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ada keraguan secuil pun. Ya. Kan ini masalah akidah. Yang sering saya pengerti artikan. Kullu ma ya'taqiduhul muslimu fi qalbi i'tiqadan jaziman. La yatatarraku fihi syai'un minasyakki awil raib. Setiap apa saja yang diyakini dalam hati seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh, teguh, tegar, tidak ada boleh terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak boleh ragu. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan kekufurannya. Ini kadang-kadang sebagian orang ragu. Sidin baik benar punyanya dapat surga aja di akhirat kenap. Baik benar, mahajikan orang, berkorban juga bulan di Idul Adha, Ramadan puasa juga, mengumrohkan orang, semua pegawai-pegawainya yang muslim-muslim diumrohkan. Pinahnya ada aja surganya si Dinta. Enggak bisa. Ibnu Judaan, di masa Rasulullah, di masa jahiliyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ma tara ibna Judaan kana yut'imu wa yasilu ar-rahim fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang Ibnu Judaan? Dia senantiasa kalau musim haji, dia orang yang banyak memberi makan. Dia banyak menyambung hubungan rahim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, huwa finnar." Tidak, dia di neraka. Nah, itu akidah. Ya? Enggak ada gara-gara Islam Nusantara, ada apa-apa gitu. Kada usah berkata kafir, kada boleh kafir. Yang mengetahui kekufuran hanya Allah. kada boleh kita memvonis orang kafir? Maka jawabannya Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, Al-Qur'an yang berfirman. Tidak usah kita menyebutkan mereka kafir. Kalau pindah ke kafir kembali kepada kita. Meletakkan hadis tidak pada tempatnya. Ya, Ibnu Judhan di dalam neraka. Li'annahu lam yaqul rabbighfirli khati'ati yaumiddin qattu. Karena beliau tidak pernah berdoa kepada Allah, wahai Allah ampuni dosaku. Sama sekali dia tidak pernah berdoa. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun di dunia ini ada namanya bunda-bunda apa gitu kemanusiaan. Ya. Katanya bunda manusia, bunda kemanusiaan, bunda yang paling banyak jasanya terhadap kemanusiaan. Paling mengangkat hak asasi manusia. Bodoh amat. Yang kafir, kafir. Finnar. Dalam neraka. Ya. Tidak ada urusan kita. Yang kafir, kafir. Ini ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, kama tabarra'a Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ahu minal musyrikin kama qala ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah tabarra'u minhum wa min ma'budatihim. Lihat, sekarang beliau mencontohkan bahwa ini akidah diambil dari kebiasaan para nabi, orang-orang saleh. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari orang-orang yang bersamanya dari golongan musyrikin. Ibrahim alaihissalam beliau adalah Khalilur Rahman. Dan Khalilur Rahman artinya kekasih Allah. Khalil diambil dari kata-kata khullah. Khullah syadidul mahabbah, kecintaan yang sangat tinggi. Jadi orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim alaihissalam disebut oleh para ulama sebagai abul anbiya. Karena kebanyakan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dari keturunan mereka, beliau. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menelurkan ataupun menghasilkan keturunan-keturunan dari beliau para nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alam. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Adam sebagai nabi, kemudian Nabi Nuh sebagai rasul pertama, dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahimlah yang dari keluarga Nabi Ibrahimlah yang banyak para nabi alaihissalatu wassalam. Ya, banyak para nabi dari mereka. Kalau saya ingin sebutkan dari keluarga para nabi alaihi wassalatu wassalam, di antaranya Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, Ishaq. Dari Ismail keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishaq Ya'qub. Ya'qub Yusuf. Dan banyak lagi nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang-orang yang bersamanya dari golongan musyrikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan bagi yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Tambahan sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ulul azmi. rasul yang merupakan ulul azmi. Dari sekian manusia, Allah memilih yang paling terbaik menjadi nabi. Dari sekian nabi, Allah memilih menjadi yang terbaik menjadi rasul. Dari sekian rasul, Allah memilih yang terbaik dari para rasul menjadi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Disebutkan kenapa mereka ini ulul azmi ini adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang paling utama, karena ujian mereka paling berat dan kesabaran mereka paling kuat. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Isa, Ibrahim, Nuh, lima. Mereka ini adalah orang-orang yang ujiannya paling berat di antara para rasul. Maka mereka disebut dengan ulul azmi. Baik. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaumnya. Maksudnya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya. Rajanya pada waktu itu adalah Namrud. Kemudian bapaknya Azar. Dan pengikut Namrud inilah yang menjadi lawan dari Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Maka di sini disebutkan ketika mereka berkata kepada kaum mereka. Mereka di sini Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim. Berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya, ini inti pendalilannya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Ya, di situ inti pendalilannya. Berlepas diri dari kalian karena kalian pelaku kesyirikan dan dari apa yang kalian sembah karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Ini yang disebut dengan al-bara' minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian penulis mengatakan, maka berlepas dirilah kalian dari mereka dan sesembahan mereka. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan juga perbuatan kesyirikan tersebut. Wa qala ta'ala, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ayat selanjutnya yang menunjukkan bahwa kita harus berlepas diri dari kesyirikan kufuran, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Lihat di situ ada dua. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dan harus membenci. Ada dua poin. Ya, ingat baik-baik, berlepas diri dan membenci. Tidak cukup hanya sekedar berlepas diri, membenci juga. Jadi kalau seandainya kita melihat dengan kasat mata kita perbuatan kesyirikan, harus benci. Ya, harus benci perbuatan tersebut. Seperti misalkan di televisi ada iklan pawang hujan. Itu harus dibenci. Ya. Misalkan di televisi ada orang meramal. Meramal melalui pasir. Meramal. Meramal melalui ampas kopi. Jenis-jenis meramal itu banyak. Orang minum kopi, kemudian habis, tinggal ampasnya dibuang. Kemudian tersisa ampasnya, Kalau seandainya kira-kira ampasnya itu berbuat diperkirakan membentuk bunga, ini berarti tanda perbaik, tanda baik. Kalau kira-kira membentuk tanduk, ini perkara tanda buruk. Ini kan benar-benar dungu. Ya. Dungu bodoh kuadrat plus 9. Apa hubungannya ampas kopi dengan nasib seseorang? Harus benci. Kalau kita lihat di majalah-majalah, ada orang meramal-ramal, ataupun sekarang jarang orang buka majalah, orang banyak sekarang murojaah Facebook. Kalau Anda pas lagi murojaah Facebook, ya, murojaah Instagram gitu. Saya kemarin ada di luar kota, saya perhatikan subhanallah, ada kawan-kawan sudah azan gitu. Sudah azan, ada ustaznya di samping, saya di samping. Dia masih sibuk ngulik-ngulik Instagram. Pas azan. Nah, ini termasuk tanda orang yang taat. Tanda orang yang bertauhid adalah mengerjakan ketaatan. Walaupun dianggap kecil. Misalkan menjawab adhan. Buktikan bahwa Anda salafi menuntut ilmu dengan semangat. Ilmu yang dituntut benar. Dan mengamalkan dengan baik. Bukan hanya sekedar sebagai penuntut ilmu. Mengamalkan. Tatkala adhan dijawab adhan. Lupakan dulu Instagramnya. Kulik-kulik. Ya. Enggak selesai-selesai subhanallah. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. Maka orang yang bertauhid dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Harus membenci perbuatan kesyirikan tersebut. Mau tidak mau. Dimanapun. Ketika Anda melihat di Facebook, di Instagram, di media sosial. Yang berlaku kesyirikan harus dibenci. Dibenci di dalam hati. Dan itu iman. Itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari, lihat, kekafiran kalian. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Enggak ada tendeng aling-aling. Ah, kita benci sebentar aja. Ya, enggak. Selama-lamanya kita harus membencinya. Sampai kalian beriman kepada Allah. Apa batasannya? Sampai beriman kepada Allah. Meskipun itu keluarga, kerabat, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, sepupu. Ya, kalau mereka musyrik, kafir, maka harus berlepas diri dari mereka dan membencinya. Karena kesyirikan yang mereka miliki. Ya. Sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Enggak bisa. Makanya saya katakan, ada orang sering menanyakan, "Ustaz, ibu saya masih kafir. Sedangkan dia setiap hari Ahad ingin dibawa ke gereja. Maka bagaimana sikap saya?" Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak ada yang mengantarkannya. Tidak boleh, tetap haram. Walau taruhannya nyawa, haram hukumnya. Kenapa? Karena harus berlepas diri dari kesyirikan dan kafiran. Berbuat baik kepada orang kafir, orang tua yang masih kafir atau musyrik, maka tetap kita berbuat baik kepadanya. Tetapi untuk mencintai di dalam hati, kemudian rela dengan keyakinan yang mereka lakukan, tidak ada tendeng aling-aling. Enggak ada kata-kata dispensasi di dalam. Enggak ada keringanan sedikit. Ibu saya nanti naik taksi. Bukan urusan. ibu saya nanti meninggal di jalan, bukan urusan. Kenapa? Karena dia pergi ke tempat yang di situ Allah, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah lebih agung pada daripada hak ibu yang melahirkan kita pada saat itu. Paham ini? Hibati yahfizakumullah taala. Maka kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humudh dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian menjadi wali kalian jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wali di sini maksudnya adalah penolong, orang terdekat. Garis bawah itu baik-baik. Wali di dalam arti di sini, saya ulangi artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak, saudara-saudara kalian menjadi wali. Wali di sini maksudnya apa? Penolong. An-nasir. Waliyan wa nasira. Ya, penolong. Ataupun al-qarib, orang yang terdekat. Tidak boleh. Kapan? Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Ya. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Siapa yang tetap berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, yang menentang Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang mensyirikkan Allah, maka mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Ya, menjadi penolong, menjadi teman dekat, tidak boleh. Makanya di sini berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama menyatakan tidak diperbolehkan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Karena ketika kita menjadikan dia sebagai pemimpin, maka berarti sama dia kita jadikan sebagai wali, sebagai penolong kita, sebagai teman dekat kita, sebagai yang harus kita hormati. Karena pemimpin mempunyai hak untuk dihormati. Sedangkan orang kafir tidak ada hak, tidak ada, bukan ahlan lil ikram. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bukan seorang yang pantas untuk dimuliakan. Bukan. Ya, seperti misalkan kita mengurus jenazah orang kafir, nggak boleh seorang muslim mengurus jenazah orang kafir. Kenapa? Karena pengurusan jenazah itu pemuliaan. Memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, itu pemuliaan. Wal kuffar laisu ahlan lil ikram. Orang-orang kafir bukan orang yang pantas untuk dihormati, karena mereka menghinakan Allah yang lebih pantas untuk dihormati. Mereka saja hinakan, bagaimana kita mau menghormati? Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertakziah kepada ketika orang kafir meninggal, enggak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Ya, walaupun bapak, walaupun ibu. Itu konsekuensi al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran. Makanya bersyukurlah ketika hidayah itu sudah menyapa kita saat kita masih dalam buaian ibu kita, dan kita berdoa semoga hidayah tersebut terus ada pada kita sampai ajal menjemput kita. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Hadza huwa at-tauhid alladhi amara Allahu 'azza wa jalla bihi wa bi mawalati ahlihi wa amara bil bara'ati minasy-syirki wa ahli li'annahu yunaqidu at-tauhid." Inilah tauhid yang diperintahkan oleh Allah jalla fi'ula untuk melaksanakannya. Berteman dengan para pelakunya, yaitu para pelaku tauhid, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, karena hal itu bertentangan dengan kesyirikan, dengan tauhid. Berlepas diri, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, karena kesyirikan bertentangan dengan tauhid. Tidak mungkin orang yang bertauhid saling kasih menyayang dengan orang yang tidak bertauhid. Enggak mungkin. Yang mencintai Allah saling kasih sayang saling sayang menyayangi dengan orang yang membenci Allah, enggak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, ini maka ayat-ayat yang dari mulai surat Al-Mumtahanah ayat 4, surat Al-Mujadalah ayat 22, At-Taubah ayat 23, Al-Mumtahanah ayat 1, itu semua dihafal. Dan itu menjadi keyakinan kita bahwa seorang muslim diharamkan untuk bermualat, loyal terhadap kesyirikan, kekafiran, dan pelaku-pelakunya. Wallahu a'lam. Kemudian, penulis mengatakan, wal islamu lahu nawaqid. Islam itu mempunyai beberapa nawaqid, pembatal. Bagaimana saya sebutkan, nawaqid itu jamak. Nawaqid itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Jamak artinya apa? Banyak, ya. Sedangkan bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya tunggal itu adalah naqid. Ya. Islam mempunyai beberapa pembatal. Artinya, siapa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ini maka batal Islamnya. Batal keislamannya. Faqad yadkhul insanul islama lakin yartakibu asya'a tukhrijuhu minal islam wa huwa yadri aw la yadri fayajibu 'alal insan ma'rifatu hadhihi an-nawaqid. Yang artinya kadang manusia masuk Islam tapi ia melakukan beberapa hal yang menjadikan ia keluar dari Islam, baik disadarinya ataupun tidak. Maka wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui beberapa pembatal keislaman ini. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam. Penulis ketika mengatakan wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui beberapa pembatal keislaman ini. Sebagian orang mengerjakan pembatal keislaman, sebagian orang bermaksiat, sebagian orang mengerjakan perbuatan-perbuatan kekufuran, kemurtadan gara-gara tidak tahu. Makanya wajib kita belajar ini. Ya, wajib kita belajar ini. Sebagaimana perkataan pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya. Akan tetapi, aku mengetahuinya untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalamnya. Maka wajib kita mengerjakannya, mengetahuinya, ya, sehingga kita terjauhkan dari pembatal-pembatal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam saja, siapa beliau? Hanifan, musliman. Beliau orang yang paling lurus agamanya. Paling pertama menyerahkan diri. Awalul muslimin, orang yang paling pertama berislam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sendiri berdoa agar dijauhkan dari berhala dan menyembah berhala. Beliau dan keturunannya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim? Siapa yang berani merasa aman dari masuk kesyirikan selain Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ibrahim? Tidak boleh kita merasa aman. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dengan kesyirikan, dengan pembatal-pembatal keislaman, maka apalagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali. Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Makanya penulis mengatakan, hadza Ibrahim alaihi salam khafa ala nafsi min asyirki ma anna huwa alladhi kasara al-asnam wa udhiya fillahi ma'a hadza lam ya'man ala nafsihi wa qala wa janubri wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Inilah Ibrahim alaihi salam yang khawatir terjatuh dalam kesyirikan padahal dia adalah orang yang menghancurkan patung-patung. Tidak ada yang seberani Nabi Ibrahim. Dan dia juga disiksa karena Allah, dilempar. Di zaman Raja Namrud dilempar dengan ketapel yang sangat besar karena apinya sangat besar, dilempar. Beliau disiksa karena Allah, disiksa karena bertauhid. Ya. Meski demikian, beliau masih belum merasa aman atas dirinya. Masih belum merasa aman atas dirinya maksudnya apa? Belum merasa aman dari kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita yang tidak ada legalitas sama sekali kita bertauhid? Kita aman dari kesyirikan. Ya. Dia berkata dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan berserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia." Itu Nabi Ibrahim. Masih merasa tidak aman dengan kesyirikan. Bagaimana kita? Makanya wajib kita mempelajari nawaqidul Islam ini. Hal-hal yang mengeluarkan, membatalkan seseorang dari keislaman. Kemudian, lama ra'a kathrat syirki wa kathrat al-maftunin khashya ala nafsih. Ketika dia melihat banyaknya kesyirikan dan banyaknya orang yang tertimpa kesyirikan, dia pun khawatir atas dirinya sendiri. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Pak, Bu, jangan merasa aman dari kesesatan. Jangan merasa aman dari maksiat. Jangan merasa aman dari kekufuran. Ah, abah, nini, kai, buyut kok muslim. Kadang mungkin aku kafir. Gak mustahil. Bukan jaminan. Maka sering-sering berdoa. Salah satu doa Rasulullah SAW apa? Ya muqallibal qulub bit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jangan pernah malas berdoa ini. Ya, terus minta ketetapan hati sampai akhir hayat. Karena hidayah kita tidak tahu. Bayangkan. Salman Al-Farisi. Bukan keluarga Nabi. Bukan orang Arab beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga Nabi. Orang Arab bisa bahasa Arab. Tidak beriman. Asiyah, istri orang paling bejat di atas muka bumi, Fir'aun, beriman. Sedangkan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut di bawah kekuasaan dua orang Nabi. Setiap hari melihat suaminya beribadah kepada Allah, mengajar tauhid, tapi tidak beriman. Maka jangan merasa aman dengan kesyirikan. Fala ya'manu makrallah illa alqaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman dengan siksa dari Allah kecuali orang-orang kafir. Kita lanjutkan. Wal insanu bashar wal ladzina waqa'u fi syirki bashar. Dia adalah manusia. Sementara yang terjerumus ke dalam kesyirikan adalah manusia. Wal insan la yuzakki nafsahu wa la ya'man 'ala dinihi bal 'alayhi al-khauf 'ala dinihi akthara mimma yakhafu 'ala nafsihi wa 'ala malihi wa 'ala haramihi atau huramihi. Dia tidak merasa dirinya bersih, tidak merasa aman atas agamanya, bahkan kekhawatiran atas agamanya lebih besar daripada kekhawatirannya atas jiwanya sendiri, hartanya maupun kehormatannya. Haramihi, ya, haramihi. Haramihi di sini maksudnya adalah istrinya. وَجَنُبْنِي وَبَنِيَا أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Sudah saya baca tadi. هذا الموضوع نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا وهو جدير بالاهتمام فألفوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له بابا في قطب الفقه يسمونه باب حكم المرتد وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها ذكروا أنواعا كثيرة من النواقض التي لا تقتل على بال الإنسان لكنهم رحمهم الله أحصوها وبينوها وبينوا حكم من وقع في شيء منها لأن الدين هو أول الضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليها. Judul ini, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. banyak diperhatikan oleh para ulama zaman dulu maupun sekarang. Karena permasalahan ini pantas untuk mendapat perhatian. Mereka menulis buku-buku tersendiri dan membuat bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau seandainya Anda belajar fikih, misalkan belajar fikih seperti kitab Bulughul Maram atau fikih Syafi'i seperti misalkan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, kitab fikih yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di situ ada namanya bab tentang hukum murtad. Apa penyebab-penyebab murtad? Kapan orang dikatakan murtad? Ya, dan semisalnya. Dan mereka menyebutkan dalam bab ini beberapa pembatal-pembatal keislaman dan dan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya. Mereka menyebutkan banyak hal yang menjadi pembatal yang kadang tidak terbesit dalam hati manusia. Akan tetapi mereka, yaitu para ulama, semoga Allah merahmati para ulama, menghitungnya, menerangkannya, dan menerangkan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Nah, di sini terjemahan kita kurang. Ya. Kenapa? Karena, tulis di situ tidak disebutkan terjemahannya, karena agama adalah perkara pertama dari lima perkara yang wajib dijaga. Karena agama adalah perkara pertama dari lima perkara yang wajib dijaga. Ya. Nah, ini sampai di sini dulu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi, kenapa para ulama menyebutkan hukum murtad, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pembatal-pembatal keislaman? Karena agama adalah salah satu dari lima perkara yang sangat penting yang wajib dijaga. Yang akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Lima perkara tersebut: agama, nyawa, akal, keturunan, dan kehormatan. Ya, lima perkara, harta. Lima perkara ini wajib dijaga. Yang paling pertama dari lima perkara ini adalah agama. Makanya disebutkan ada pembatal keislaman, ada hukum-hukum murtad, sehingga terjaga agama seseorang. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Banyak masyarakat melanggar kesyirikan hanya syariat, contohnya jimat. Di atas pintu supaya rumahnya dijaga dari kebakaran. Mereka menganggap sama seperti orang sakit yang sedang meminum obat. Bagaimana saya menasihati orang tersebut? Gini, saya tidak terlalu takjub dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana cara saya menasihati. Karena jawabannya tidak lebih dari jawaban saya, nasihatilah dengan baik dan benar. Ya, tidak lebih. Lebih baik Anda tanyakan, apa hukum meletakkan jimat? Adapun cara menasehati, mohon dijauhkan pertanyaan ini. Ya, bagaimana cara menasehatinya? Cara menasehatinya jelaskan tentang tauhid. Tidak ada jawaban lain. Paham ini? Ya, Ustaz, di daerah saya banyak kesyirikan, banyak perbuatan bid'ah. Maka bagaimana cara menasehatinya? Cara menasehatinya jelaskan tentang tauhid. Jelaskan bahaya kesyirikan. Jelaskan beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Jelaskan beribadah tidak boleh mengada-ngada. Itu selain ustadz juga bisa jawabnya. Paham enggak maksud saya? Maka lebih baik Anda tanyakan, apa hukumnya meletakkan jimat? Nah, ini kan ada syubhat nih dia nyebutkan di sini. Contohnya jimat di atas pintu supaya rumahnya dijaga dari kebakaran. Mereka menganggap sama seperti orang yang sedang meminum obat. Ini kan syubhat. Bagaimana cara menjawabnya? Lebih baik cara bertanya seperti itu. Ustaz, bagaimana cara menjawab syubhat bahwa meletakkan jimat boleh karena seperti orang minum obat? Ya, bukan bagaimana saya menasihati orang tersebut. Cara menasihatinya nasihati. Sini kita nasihati. Paham enggak? Ya, saya tidak terlalu takjub dengan pertanyaan yang seperti ini, bagaimana cara menasihatinya. Ustaz, saya punya teman yang suka minum minuman keras, bagaimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya, wahai saudaraku, minuman keras haram hukumnya. Begitu, paham maksud saya? Bukan berarti saya tidak mau ditanya seperti ini, tapi pertanyaannya tidak terlalu sesuatu yang untuk ditanyakan. Lebih baik tanyakan tentang bagaimana menjawab syubhat meletakkan jimat boleh karena seperti minum obat. Paham? Ya, karena pertanyaannya bukan itu, saya enggak jawab. Ya, baik, saya jawab ya. Maka jawabannya ahibati ahbitakum. Mungkin juga pertanyaan ini beliau ingin seperti itu maksudnya. Bagaimana cara menjawabnya mungkin. Ya. Mungkin juga. Jadi ketika menulis pertanyaan pun benar-benar diperhatikan apa yang ingin ditanyakan. Ya. Maka jawabannya ahibati habibakumullah, meletakkan jimat diharamkan dalam agama Islam berdasarkan hadis Rasul, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang meletakkan menggantungkan jimat maka dia sungguh telah syirik. Ya, sungguh telah melakukan kesyirikan. Maka tidak benar peletakan jimat disamakan dengan minum obat. Karena minum obat dibolehkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah, fa innallah ma anzaladan illa walahu dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Berobat, dia katakan kan di sini seperti orang sakit yang sedang minum obat. Berobat dibolehkan. Menggantung jimat diharamkan. Mana jenis kesamaannya? Paham? Begitu jawaban syubhatnya. Lebih baik menanyakannya, Ustadz bagaimana cara menjawab syubhatnya? Paham? Ya, ini harus diterangkan kepada kaum muslimin. Kepada jamaah sekalian bagaimana bertanya. Ya, apakah semua nabi bertauhid? Dan bagaimanakah tauhidnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Kalau semua nabi bertauhid, mengapa mesti ada agama Yahudi dan agama Nasrani? Jazakallahu khairan. Ini bagus pertanyaannya. Ahsanallahu ilaih. Semoga yang bertanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid. Para nabi adalah saudara sepaman atau saudara sekandungan. Baik itu dari keluarga Imran ataupun keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia sama. Dan agamanya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali dari Nabi Hud, Saleh, Nuh, ya. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Anda cari ayat itu, sebutkan banyak dalam Al-Qur'an. Wahai kaumku, ibudullah, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sembahan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Saya carikan di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ayat yang semisal dengannya. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Semuanya menyebutkan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh ini, kepada kaumnya. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu ayat 59. Di ayat yang ke-65, Nabi Hud, walaqad wa ila adin akhahum huda. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, nabi mereka yang bernama Hud. Nabi Hud berkata apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahilah ke Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-65. Ayat yang ke-73, wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kami utus kepada kaum Tsamud Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan apapun selain Allah. Jadi semua nabi agamanya sama. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan di sini syubhat. Lalu kenapa Nabi Musa ada agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani yang agama yang dibawa oleh Nabi Isa? Maka jawabannya sebenarnya agama Yahudi dialah adalah agama tauhid. Takkan tetapi kaumnya lah yang menyimpangkan agama tersebut, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan mereka. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan bagi kaum Nasrani. Akhirnya agama Nasrani menyimpang dari tauhid. Agama Yahudi menyimpang dari tauhid. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kaum Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan kaum Nasrani berkata, al-masih Isa putra Maryam anak Allah. Di situ letak penyimpangannya. Adapun agama yang di bawah Nabi Musa, Nabi Isa adalah seluruhnya adalah agama tauhid. Ya, agama tauhid. Begitu juga disebutkan dalam surat Hud surat ke-11 ayat 50, ayat 61, ayat 84. Hampir semuanya seperti itu. Ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 23, ayat 32. Ma ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu dakwahnya para nabi. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Semua nabi dakwahnya seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasar Uqab, di gunung Safa beliau mengatakan, atau di gunung Abi Qubais mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Di Mina, di pasar-pasar haji, beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Ya, sehingga terjadi baiat Aqabah yang pertama. Lalu terjadi tahun ke depan, kemudian baiat Aqabah yang kedua. Baru setelah itu masuk dalam agama Islam. Intinya seluruh nabi dinuhum wahid. Agama mereka adalah satu, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika yang melakukan kesyirikan adalah orang tua kita sendiri? Dalam kasus ini adalah ayah saya. Apakah saya harus berlepas diri dari beliau? Saya berpesan, jangan sampai sebutkan ini identitas ya, ini ayah saya atau siapa. Sebutkan pertanyaan secara umum sehingga tidak membongkar aib. Paham ya? Ini juga cara bertanya. Selama ini saya sudah berusaha untuk mencari untuk menasihati beliau. Mohon doanya Ustaz agar saya dan keluarga diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kesyirikan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Pertanyaannya apa yang harus berlepas diri? Apakah saya harus berlepas diri dari beliau? Kita sudah jawab. Hampir 1.5 jam saya mengulang-ulang ucapan itu. Betul tidak? Ya, saya tidak perlu untuk menjawabnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan nini datu kita zaman bahari yang banyak melakukan kesyirikan? Misalnya berobat ke dukun, sedangkan pada waktu itu sangat jarang ada majelis dan ceramah agama yang menjelaskan tentang kesyirikan, walaupun mereka nini datu kita sudah beragama Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan boleh kita mendoakan mereka agar diampuni dosa dan kesalahan mereka? Pertama, fenomena yang disebutkan dalam pertanyaan ini saya tidak setuju. Dari mulai semenjak dahulu banyak para ulama yang mencegah kaum muslimin dari melakukan kesyirikan dan mengajari tauhid. Jangan hanya Anda berpikir dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salaf ini memang terkenalnya di zaman kita hidup sekarang, yang mungkin tahun kelahirannya 80-an, adanya tahun itu 1980 sampai sekarang 2000-an sekian ya. Tetapi orang-orang terdahulu pun merasakan dakwah tauhid. Di sana ada ulama-ulama yang mengajarkan dakwah tauhid. Seperti Tuanku Imam Bonjol, mereka mengajarkan tauhid. Ahmad Syarkati, mereka mengajarkan tauhid. Ya. Jauh daripada ulama-ulama. Jadi nini datu kita pun merasakan dakwah tauhid. Tetapi ya gitu, dhalla man dhal, ihtada man ihtada. Sesat orang yang sesat, yang benar-benar mendapat petunjuk. Ya. Intinya fenomena yang disebutkan di dalam pertanyaan ini tidak semuanya benar bahwa dakwah tauhid baru ada sekarang. Yang sekarang baru ada adalah radio yang mengajarkan tauhid dan sunnah, TV yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Iya, ada baru sekarang. Akan tetapi dakwah tauhid sudah dari dulu. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin al-haq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Masih akan ada saja umatku yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan tauhid. Jadi sebelum kita lahir, pas nini datu kita lahir, mereka sudah mendengar kata-kata tauhid, Islam sudah ada. Jangan terlalu kita juga menzalimi zaman, menganggap bahwa zaman sebelum kita semuanya kesyirikan, enggak. Ya, tapi ya tadi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Intinya sekarang, ya, bagaimana nasib kalau ditanyakan lebih ilmiah, mungkin pertanyaan adalah bagaimana nasib orang-orang yang belum mendengar dakwah. Nah, ini baru ilmiah. Adapun kita menyalahkan zaman sebelum kita, ini tidak benar. Saya tidak setuju. Karena itu berarti kai-kai kita, tuan-tuan guru kita dahulu semuanya menyimpang. Ini tidak benar. Ya. Para habaib kita, para kiai kita semuanya menyimpang kesyirikan. Enggak benar ini. Paham maksud saya? Jadi kita tetap harus profesional. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Mereka para tuan-tuan guru yang mengajarkan tentang tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, ada banyak itu. Cuma sekarang terkenal dengan media sosial. Masuklah si fulan, ustaz fulan, ustaz fulan. Apalagi ada yang buat poster ustaz sunnah. Kita lagi kena getahnya. Jumlahnya 9 lagi. Seperti Wali Songo. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka kita katakan belajar ilmu agama, iya betul. Belajarlah dari orang yang memang pantas untuk kita ambil ilmunya. Karena itu amanah ilmiah. Kita ingin beramal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajar bagi kita untuk selektif di dalam menuntut ilmu agama, dan itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan, "Dinak, dinaka, dinak. Fa innama huwa lahmuka wa damuk." Jagalah agamamu, jagalah agamamu. Jagalah agamamu. Sesungguhnya itu adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina mal. Ambil dari orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Itu konsekuensi beragama. Tidak boleh kita kemudian dituduh eksklusif kalau ada ustadznya kadang mau belajar. Itu hak kita untuk mencari ustadz yang kita yakini bahwa beliau mengajarkan ilmu yang baik dan benar. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana nasib orang yang belum mengenal dakwah? Maka Allah berfirman, wa ma kana Allah mu'adzibahum hatta nab'atha rasula. Sebentar. Ada ayat yang berbunyi, Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Sampai Allah mengutus para rasul. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasul. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus para rasul. Ya. Ini sudah kaidah dalam ilmu hisab nanti di hari kiamat. Perhitungan di hari kiamat. Yang tidak dapat dakwah tidak akan dihisab. Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nasib orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah. Tapi saya katakan tadi, ya. Jangan kita menzalimi zaman dahulu bahwa zaman dahulu tidak ada dakwah tauhid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mertua saya seorang, ini sama ya, mertua saya. Ya. Sebut saja, ada seorang mu'alaf. Enggak perlu mertua saya, gitu ya. Dijauhi ya. Mulai nanti ke depannya jangan sampai seperti ini pertanyaan. Ada seorang mu'alaf. Tetapi ketika meninggal, cara pemakamannya tidak dengan cara Islam. Mayatnya dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut atas permintaan keluarganya. Bagaimana cara kami mendoakannya? Maka caranya doakan. Nah, kan? Setiap pertanyaan yang seperti ini saya jawabnya seperti itu saja gitu loh. Jadi akhirnya masa saya segitu aja. Cara mendoakannya didoakan. Berdoa di dalam sholat, ya, di luar sholat, di antara azan dan iqamah, kemudian di sepertiga malam terakhir didoakan. Apakah sudah pasti neraka? Kalau dia mu'alaf, kemudian sedangkan dia meninggal, dan orang tidak ada Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan ambil dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru. Ini apabila dia sedang sadar, dia sudah mati, diapakan saja tidak. Ini kejadian persis seperti teman saya. Orang India masuk dalam agama Islam. Orang Hindu masuk agama Islam. Kemudian setelah itu, beliau pulang ke kampungnya. Sakit keras, pulang ke kampung. Namanya Rayyan. Sangat baik. Jenggotnya segini, puasa Senin Kemis. Pulang kampungnya, sakit keras, pulang. Akhirnya oleh keluarga di kampungnya diselenggarakan jenazahnya seperti kebiasaan agama Hindu ataupun Buddha. Maka pada saat itu kita katakan selama dia sudah masuk dalam agama Islam dan tidak berubah keyakinannya, apapun yang kejadian setelah meninggal maka bukan urusan dia. Karena tidak ada kemampuan atasnya. Ya. Wallahu a'lam. Maka pada waktu itu kita mensolatkan jenazah gaib atas beliau. Karena mungkin dikhawatirkan seperti kejadian Raja Najasyi. Dan ini salah satu pendapat sebagian ulama bahwa boleh sholat gaib saat tidak ada yang mensolati. Seperti kejadian Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman, tapi tidak ada yang tahu bahwa beliau beriman. Akhirnya dikuburkan sebagaimana layaknya orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau sholat gaib. Maka sebagian pendapat para ulama bahwa boleh sholat gaib saat tidak ada yang mensholati jenazah di kampung orang tersebut, baru boleh. Dan di sana pendapat-pendapat lain ada dalam mazhab fikih. Nah, di sini not mertua meninggal dunia ketika istri saya usia 6 tahun. Apa hubungannya? Enggak perlu disebutkan. Ya. Artinya gini, sebutkan saja inti permasalahan. Ada seorang mu'alaf meninggal dan dikuburkan, diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan agama orang kafir. Seperti dibakar. Bagaimana keadaannya? Seperti itu pertanyaannya. Selesai, tidak perlu menceritakan tentang keluarga kita. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Paham ya para ikhwah cara bertanya, dan ini adab dalam menuntut ilmu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah boleh seorang muslim mengerjakan salat di suatu ruangan yang ruangan tersebut ditempelkan, digantungkan salib? Pertanyaan ini saya ambil dari postingan teman saya di WhatsApp, katanya indahnya toleransi saudara kita non muslim menyediakan tempat untuk kita mengerjakan ibadah salat kepada Allah. Saya mengingkarinya, cuman saya tidak tahu bagaimana cara membantah pemikirannya teman saya tersebut. Jawabannya adalah di dalam agama Islam ada namanya saddudz dzari'ah, menahan segala sarana untuk menghantarkan kepada keburukan termasuk kesyirikan. Apabila di ruangan tersebut ada salib, maka lebih baik tidak diperbolehkan seseorang sholat di sana. Karena dikhawatirkan dia akan seperti menyembah salib tersebut. Wallahu a'lam. Dan itu bukan toleransi yang dibenarkan. Ya, ceramah agama di gereja, nyanjung-nyanjung orang-orang kafir, enggak benar. Dan itu harus belajar unsur ketiga dari Islam, al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jaga gereja. Dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika, Islam Nusantara. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah berwisata ke candi-candi termasuk dalam kesyirikan? Dan afwan Ustaz, bolehkah speaker di tempat akhwat sedikit dikecilkan suaranya? Ini masukan. Ya, suaranya yang terlalu keras mungkin. Ya, dikecilkan sedikit suaranya katanya. Taib, maka jawabannya tidak diperbolehkan karena candi-candi adalah ibadahnya orang selain Islam, tempat ibadahnya orang selain Islam. Maka tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat ibadah orang-orang selain Islam. Dengan dalil ada seorang sahabat bernazar untuk menyembelih di daerah yang disebut dengan Buana. Buana adalah tempat di sekitar kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal fiha a'yadun min a'yadil musyrikin? Apakah di sana ada kebiasaan orang-orang musyrik berhari raya atau melakukan aktivitas ibadahnya? Maka jawabannya kata para sahabat, tidak ada. Maka pada saat itu, awfi binadzrik, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu, tunaikan nazarmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang, tidak diperbolehkan seseorang untuk mengunjungi ataupun berwisata ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Dan enggak ada kerjaan yang begini. Ya. Mendingan dia mengerjakan aktivitas ibadah yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.